الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih dalam penjelasan dari hadis Jibril, dan kita telah masuk pada penjelasan berkaitan dengan hadis Nabi, ucapan beliau yang menerangkan tentang rukun iman, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan berkaitan dengan rukun yang ketiga, yakni beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan sore hari ini kita akan masuk pada rukun yang keempat dari hadis Nabi SAW ini, yaitu berkaitan dengan beriman dengan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Muhammad bin Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, qawluhu wa rasuluhu hadha huwa ruknur rabi'. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, adapun ucapan Nabi SAW, sabda beliau wa rusuluhu, ini merupakan rukun yang keempat dari rukun iman. Nah, ar-rusul humul basharul ladhina arsalahumullahu subhanahu wa ta'ala ilal khalqi waja'alahum waja'alahum wasitatan bainahu wa baina ibadihi fi tablighi syara'i. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala, yang namanya rusul, rasulun rusulun, ya, jamak dari rasul. Baik, para rasul itu mereka adalah al-bashar, manusia biasa. Nah, alladzina arsalahum Allah subhanahu wa ta'ala ilal khalqi, di mana mereka para rasul ini adalah manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala utus mereka untuk makhluk, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para rasul tersebut sebagai perantara, wasilah antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya. Ya, jadi mereka para rasul ini adalah perantaranya Allah subhanahu wa ta'ala, yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah para rasul. Nah, perantara untuk apa? Fi tablighi syara'ih, untuk menyampaikan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi syariat Allah ini Allah turunkan sampai kepada kita melalui perantara para rasul. Nah, maka kalau kita ingin mengetahui bagaimana syariat Islam, maka harus kembali kepada perantara tadi, yakni kepada para nabi dan rasul. Adapun kita kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa hum basharun khuliqu min abin wa ummin illa Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, fa inna Allah khalaqahum min ummin bila ab. Yang mana para rasul ini, mereka adalah manusia biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka itu memiliki ayah dan ibu. Ini berasal dari sebab ayah dan ibu. Kecuali Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan beliau yakni Nabi Isa melalui seorang ibu tanpa ada seorang ayah, tanpa perantara ayah. Naam. Maka ini penjelasan dari beliau berkaitan dengan yang namanya rasul. Yakni mereka adalah manusia biasa. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka ini orang-orang yang Allah pilih untuk menyampaikan risalahnya Allah kepada makhluk. Nah, dan mereka itu memiliki ayah, memiliki ibu, sebagaimana kita dilahirkan dari ya orang tua. Kecuali Nabi Isa alaihissalam, beliau sebagai tanda kekuasaan Allah dilahirkan tanpa melalui seorang ayah. Ya. Naam. Baik. Maka dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka syariat Islam itu akan hanya diketahui benar dan tidaknya itu apa? Ketika kita kembali kepada para nabi dan rasul. Adapun kita kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dibawa oleh beliau yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah syariat kita. Taib. Apa yang beliau perintahkan atau beliau tetapkan, itu yang kita laksanakan, itu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa saja yang menyisihi atau yang tidak dibawa oleh beliau, itu bukan syariat Islam, itu bukan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu menyampaikan syariatnya melalui perantara para rasul, tidak ada perantara yang lainnya. Ya, tidak ada manusia makhluk yang spesial yang Allah berikan syariat, ya, untuk dirinya selain para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada makhluk. Nah, baik. Kemudian beliau mengatakan, arsalahumullahu subhanahu wa ta'ala rahmatan bil ibad wa iqamatan lil hujjati alaihim. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus mereka para rasul, ini merupakan rahmat. Ya, diutusnya para rasul itu apa? Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba, kepada makhluk, kepada kita semuanya. Nah, Allah mengutus ya orang-orang yang mengantarkan, menyambungkan kita langsung sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni para rasul. Ini merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Naam. Di samping itu pula Allah subhanahu wa ta'ala mengutus mereka para rasul sebagai bentuk iqamatul hujjah kepada umat manusia. Ya. Jadi tidak ada lagi alasan ketika nanti berjumpa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ditanya kenapa kamu melakukan yang demikian dan demikian. Tidak lagi ada alasan bahwasanya tidak ada yang beritahukan aku bahwasanya ini salah, ini benar, ini yang jalan yang betul, ini yang tidak. tidak lagi alasan demikian. Kenapa? Sudah diutus Rasul di tengah-tengah kita. Tiap umat di samping mereka itu merupakan rahmat dari Allah bagi kita semuanya, dan juga mereka sebagai iqamatul hujjah, yakni agar tidak lagi ada hamba yang bisa berdalih di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat yang ke-163 sampai 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyin mim ba'di." Sesungguhnya telah kami wahyukan kepada dirimu yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, wan nabiyina min ba'dih, dan juga nabi-nabi setelahnya, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirin, yang mana mereka itu semuanya yakni Nabi Nuh dan nabi-nabi setelah beliau, rasul-rasul setelah beliau, begitu pula nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah rusulan, rasul-rasul yang Allah utus, mubasysyirina, yang memberikan kabar gembira, yakni kabar gembira bagi mereka orang-orang yang beriman, yang beriman dengan rasul tersebut, yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, yang beriman dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, wa mundzirin, dan juga sekaligus sebagai pemberi peringatan bagi mereka orang-orang yang sesat, bagi mereka orang-orang yang menyimpang, di alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, agar tidak lagi ada hujjah bagi mereka umat manusia di hadapan Allah nanti, ya, dengan diutusnya mereka para rasul tersebut. 6. Maka ayat ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa tidak lagi ada alasan bagi seseorang ketika nanti dia berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia berkata bahwasanya tidak ada yang memberikan peringatan kepada aku, aku tidak tahu ini dan itu. Ya, ini tidak lagi diterima alasan yang demikian. Kenapa? Telah Allah utus rasul yang menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mana syariat Allah itu mengandung yang namanya perintah dan juga larangan. Nah, di samping mereka ini para rasul sebagai rahmat bagi kita semuanya, ya, di satu sisi juga mereka adalah sebagai hujjah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang nanti kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa sekian macam dosa. Tidak ada alasan, tidak ada uzur lagi bagi mereka untuk membela diri di hadapan Allah. Kenapa? Telah diutus rasul di tengah-tengah mereka. Nah, wa hum adadun katsir, yang mana mereka para rasul ini jumlahnya sangat sangat banyak, kata beliau. Awaluhum Nuhun wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang mana rasul yang paling pertama adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan rasul yang terakhir adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu dhalik, dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya, dan juga dalil yang menunjukkan bahwasanya rasul yang terakhir adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ayat yang dibacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di." Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan wahyu kepadamu, yakni siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama awhayna ila Nuh, sebagaimana telah kami berikan wahyu kepada Nabi Nuh. Yani sebelum Nabi kita mendapatkan wahyu, sudah mendahului beliau siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau yang pertama mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Naam. Wa qad sahha fi sahihain wa ghairihima fi hadis syafa'ah. Dan telah sahih. Naam. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, dan juga dari selain kitab keduanya, hadis berkaitan dengan syafaat. Naam, yakni syafaatul uzma, syafaat yang besar, yang ini Allah berikan khusus hanya bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti, ketika umat manusia mereka semuanya dikumpulkan di tempat yang sangat luas, awal dari ciptaan makhluk sampai akhirnya semuanya mereka diciptakan, mereka dikumpulkan di tempat tersebut sambil menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan disitulah Nabi SAW diberikan apa? Syafa'atul uzma. Syafa'at untuk dipercepat hisabnya umat manusia, karena tatkala itu umat manusia menunggu begitu lama akan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala di tempat yang luas, terbuka, dan matahari didekatkan. Ada yang menyebutkan jaraknya sehasta, ada yang menyebutkan sejengkal, dan juga disebutkan dalam hadis, naam, bahwa ada sampai dari orang-orang tersebut yang mereka itu tenggelam dengan keringatnya. Di situ penantian yang sangat lama, yang sangat panjang. Naam. Di dalam hadis tersebut disebutkan anna nasa yaumal qiyamati ya'tuna ila Nuh fayaquluna lah, bahwa ketika umat manusia mereka begitu lama menanti keputusan dari Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut dengan dalam keadaan yang sangat panas, terik, ya, menjadikan badan mereka itu berkeringat. Akhirnya mereka, umat manusia, mendatangi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Yaqulun lahu. Kemudian umat manusia, mereka berkata kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya Nuh, anta awwalur rusul ila ahli al-ard. Al-hadis. Mereka mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus untuk penduduk bumi. Ya. Sampai seterusnya hadis, ya, hadis yang agak panjang. Namun syahidnya di sini yang kita inginkan ialah di dalam hadis ini mereka umat manusia tatkala itu apa, menyebutkan Nabi Nuh apa? Awwalur rusul. Rasul yang pertama yang Allah utus di muka bumi. Nah, maka dari sini menunjukkan bahwa rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Baik. Ini dua dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Amma dalilu kauni Nabi alaihi salatu wassalam akhirur rusul fahuwa qaulu ta'ala. Adapun dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah rasul yang terakhir, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah Muhammad itu adalah ayah atau bapak dari salah seorang di antara kalian. Akan tetapi Muhammad itu adalah Rasulullah. Beliau adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala wa khataman nabiyyin, dan juga penutup para nabi. Naam. Maka dari ayat ini menjelaskan bahwa ya, Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Dan bukan hanya itu, ternyata beliau adalah rasul yang terakhir. Karena apa? Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa khataman nabiyyin. Dan beliau, yakni Nabi kita Muhammad SAW adalah penutup para nabi, yakni rasul yang terakhir. Tidak ada lagi nabi atau rasul setelah beliau. Maka ayat ini jelas menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah rasul yang terakhir. Naam. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ana khatamun nabiyyin. Bahkan telah sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dari sabda beliau. Naam. Ia menjelaskan bahwasanya beliau adalah nabi yang terakhir. Nabi atau rasul yang menutup para nabi. Kata beliau, ana khatamun nabiyyin. Naam. Aku adalah penutup para nabi. Baik, ini datang dari ucapan atau sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, fa alaina an nu'mina bi anna jami'ar rusul alladziina arsalahum Allah صادقون فيما بلغوا به عن الله وفي رسالته. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kewajiban bagi kita seorang muslim atau seorang muslimah untuk mengimani ya bahwasanya seluruh para rasul itu, yakni seluruh para rasul yang Allah utus, mereka adalah orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang jujur, ya, atas apa yang mereka sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang-orang yang terpercaya dalam risalahnya. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita, dalam kalbu kita, bahwa mereka para nabi dan rasul adalah orang-orang yang telah menyampaikan, jujur dalam menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Naam, menyampaikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk disampaikan kepada umat. Naam. Thayyib, ini merupakan konsekuensi dari beriman dengan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini, mengimani dengan pasti bahwa mereka para nabi dan rasul itu telah menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mereka agar disampaikan kepada umat. Nah. Kenapa kita sampaikan demikian atau kenapa beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala menyampaikan hal ini? Karena ternyata ada di sana orang-orang yang mereka itu mengaku muslim. Sebut saja mereka Syiah Rafidhah, ya, ia mengatakan bahwasanya Nabi itu apa? Tidak jujur dalam menyampaikan risalah. Nah, makanya hal ini perlu kita ketahui. Ini merupakan keyakinan kufur. Nah, maka yang benar dan harus diyakini oleh seorang Muslim dan Muslimah, mukmin mukminah, bahwa mereka para rasul itu telah menunaikan ya amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka agar disampaikan kepada umat. Maka tidaklah seorang rasul itu dia meninggal melainkan dia telah menyelesaikan tugasnya, telah menyampaikan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada rasul tersebut untuk disampaikan kepada umat. Nah, maka apabila muncul orang-orang yang mengatakan bahwasanya tidak seluruh syariat Islam disampaikan, maka mereka adalah orang-orang yang pendusta. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh mereka orang-orang Syiah Rafidhah. Baik. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan, alaina an nu'mina bi asma'i man uyyinat asma'uhum lana wa man lam tu'ayyan asma'uhum lana. Kemudian wajib juga bagi kita kaum muslimin untuk mengimani nama-nama yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dari mereka, nama-nama para nabi dan rasul. Wajib untuk kita mengimani. Naam. Begitu pula waman lam tu'ayyan, begitu pula nabi atau rasul yang tidak disebutkan namanya atau tidak dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau Nabi SAW tentang nama-nama mereka, maka wajib untuk kita mengimaninya. Fa innana nu'minu bihim 'ala sabilil ijmal. Kita mengimani secara global. Ya. Maka nabi-nabi dan rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dengan nama-nama mereka, kita imani itu, kita tetapi itu, tetapkan itu. Ya. Begitu pula para nabi dan rasul apa? Yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak sebutkan secara khusus nama mereka, kita imani secara umum, secara global. Nah, ini yang harus ada pada diri seorang muslim dan muslimah, mengimani yang demikian. Di samping dia mengimani nabi-nabi yang Allah, nabi dan rasul yang Allah sebutkan nama-nama mereka, begitu pula dia wajib mengimani rasul atau nabi yang tidak disebutkan nama mereka secara khusus. Naam. Kemudian beliau mengatakan, alaina aidha an nu'mina annama min ummatin illa arsalallahu ilaiha rasula. Dan perkara yang harus kita imani pula berkaitan dengan beriman dengan rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kita mengimani bahwa tidaklah ada suatu umat melainkan Allah subhanahu wa ta'ala utus padanya seorang rasul. Yani tidak ada umat itu yang mereka kosong dari rasul. Yani Allah utus di tengah-tengah mereka rasul. Naam. Yang mana tujuannya Allah mengutus rasul tersebut apa? Litaquma alaihimul hujjah. Agar tegak hujjah ini atas kaum tersebut. Nah, ya ini memang Allah subhanahu wa ta'ala itu mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Nah, di samping rasul itu merupakan rahmat dari Allah kepada mereka yang bisa menjadikan mereka sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka rasul tersebut juga adalah hujjah dari Allah subhanahu wa ta'ala atas kaum tersebut, menunjukkan bahwasanya Allah telah menurunkan kepada mereka seseorang yang menjelaskan tentang apa, syariat Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat tersebut. Naam. Hal ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36 dan juga dalam surat Fatir ayat yang ke-24. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dalam surat An-Nahl Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh telah kami utus fi kulli ummah, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul, seorang utusan, yang mana rasul tersebut, utusan tersebut, dia memerintahkan kepada umat itu an i'budullaha wajtanibut taghut, agar umat tersebut, yakni umat yang diutus padanya seorang rasul tadi, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, wajtanibut tagut, dan mereka yakni umat tersebut meninggalkan yang namanya tagut, segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya sangat jelas. Yang menerangkan kepada kita bahwa tidaklah ada suatu umat melainkan pasti Allah utus padanya seorang rasul. Yang rasulnya itu apa? Tugasnya adalah mendakwakan tauhid di tengah-tengah umat tersebut. Nah, maka dari sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, da'watu tauhid, dakwah yang mengajak untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ini bukanlah dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata. Namun itu merupakan inti dan dakwahnya mereka para nabi dan rasul. Ya. Itu adalah inti dari dakwahnya mereka para nabi dan rasul, apa? Mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang namanya segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah ada suatu umat pun yang kosong dari apa? An-nadhir. Orang-orang yang memberikan peringatan, yakni para rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul di tengah suatu kaum atau umat, kemudian Allah Subhanahu wa taala membinasakan umat tersebut, ini dikarenakan telah tegaknya hujjah atas mereka. Maka umat-umat terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala binasakan, kaum Tsamud, kaum 'Ad, bahkan pada Firaun, Qarun, itu Allah Subhanahu wa taala tidak binasakan begitu saja, namun Allah utus pada umat-umat tersebut yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Seorang rasul yang berikan peringatan kepada umat tersebut. Nah, maka ketika Allah membinasakan suatu kaum, menunjukkan telah tegak hujjah di atas mereka. Nah, ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, yang harus kita imani, yakini berkaitan dengan para nabi dan rasul. Nah, bahwasanya ada di antara mereka yang Allah sebutkan nama-nama mereka, Allah sebutkan kisah mereka, kita imani. Nah, sebagaimana yang Allah sebutkan tersebut, demikian pula nabi-nabi atau rasul yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan nama mereka. Nah, menunjukkan bahwasanya nabi itu tidak hanya 25 nabi dan rasul saja, tidak. Nabi itu banyak. Sebagaimana yang Allah utus pada Bani Israel. Nah, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, ketika diutus nabi di tengah mereka, mereka bunuh, Allah munculkan lagi nabi yang berikutnya. Mereka bunuh lagi, Allah munculkan lagi nabi berikutnya. Demikian keadaan mereka Bani Israel, orang-orang Yahudi. Dan Allah sebutkan hal ini dalam Al-Quran. Nah, menunjukkan apa? Nabi itu tidak cuma 25 saja, tidak. Itu yang Allah sebutkan nama mereka, yang Allah sebutkan kisahnya. Namun secara umum mereka para nabi dan rasul itu sangat banyak. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa alaina an nusaddiqa bi kulli ma akhbarat bihi ar-rusul idza sahha anhum min jihati naql wa na'lama annahu haqqun. Kemudian di antara konsekuensi keharusan bagi seorang mukmin dan mukminah yang beriman dengan rasulnya Allah Subhanahu wa taala ialah wajib bagi dia untuk mengimani atau membenarkan segala khabar yang disampaikan oleh mereka para nabi dan rasul tersebut. Ya, di antara konsekuensi beriman dengan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala ialah apa? Membenarkan, meyakini kebenaran apa yang disampaikan oleh rasul tersebut. Ya, idza sah anhum, apabila benar apa yang mereka sampaikan, yakni benar-benar khabar itu datang dari mereka, dinukil dari mereka. Naam, wa na'lam annahu haqqun, atau kita mengetahui bahwasanya itu adalah sesuatu yang hak. Naam, selama itu merupakan sesuatu yang datang dari para rasul, datang dari nabi, terkhusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, begitu pula nabi-nabi sebelumnya, maka wajib bagi kita kaum muslimin, kaum mukminin, untuk membenarkannya. Naam. Baik. Ini masyaallah muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an yang mungkin kita bisa sampaikan pada sore hari ini, dan masih ada lagi kalam beliau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Naam, berkaitan dengan pembahasan beriman dengan Rasul Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah taala akan kita sampaikan, kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.